Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar, rahimani, pendengar radio Indah Siar, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Riyadhus Salihin, dan kita masih pada bab bayanu kathratu turuqil khair. Dan dalam bab ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-25, dan ini akhir hadis dalam bab kathratu turuqil khair, yaitu dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ala kulli muslimin sadaqah qala ara'aita in lam yajid qala ya'mal biyadaihi فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه. Hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, atas setiap muslim maka dia harus bersadaqah setiap harinya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa hadis ini mirip atau sama dengan hadis yang sudah pernah kita bahas di dalam bab ini juga, yaitu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ala kulli sulama minan nasi sadaqah kulla yawmin tatlu fihi syams. Belum masih ingat, yaitu kata Nabi SAW, setiap sendi-sendi yang ada pada tubuh manusia setiap harinya harus bersadaqah. Artinya barakallahu fikum, apa yang ada pada badan kita dari tulang belulang seluruhnya, setiap ruas-ruas tulang harus disedekahi. Dan diberikan sedekah sejumlah itu. Kulla sulama, kulla yaum, setiap harinya. Ikhwani fillah na'azukumullah. Tapi lafadznya ada yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang menyatakan akan mencukupi semua itu dengan 2 rakaat duha. Ada juga yang lebih rinci dengan sedekah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau kami enggak punya harta bagaimana? Maka Nabi menyatakan semua tasbih sedekah, semua takbir sedekah, semua zikir adalah sedekah. Jadi kalimat tahlilah, takbirah, tasbihah, itu ucapan-ucapan zikir yang ada yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasbihah subhanallah. Takbirah adalah Allahu Akbar. Tahlilah adalah kalimat la ilaha illallah. Ila akhirih. Maka di sini ikhwan ibn na'azukumullah, ternyata ada hadis lain yang sedang kita bahas sekarang, dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi menyatakan setiap orang wajib bersedekah. Maka beberapa sahabat atau seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in lam yajid, bagaimana kalau orang itu tidak punya harta untuk disedekahkan? Qala Maka Nabi bersabda, ya'mal biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah bekerja dengan kedua tangannya, berbuat dengan kedua tangannya yang memberikan manfaat pada dirinya dan memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat untuk dirinya dan memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain itu adalah sedekah. Qala, sahabat tadi bertanya lagi, ara'aita illam yastati'a. Bagaimana pendapatmu kalau orang itu tidak mampu untuk berbuat dengan kedua tangannya? Tidak mampu untuk bekerja. Qala yu'inu dal hajah al-malhuf. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia membantu orang lain yang memiliki hajah yang butuh pertolongan. Masih ingat ya antara lafad-lafadnya? Mengangkatkan barang ke kendaraan seseorang, sedekah. Misalnya kamu melihat seorang yang akan menaiki kudanya membawa barang-barang, atau menaiki untanya membawa barang-barang, kamu bantu mengangkatkannya ke kendaraannya. Itu juga sedekah. Yu'inu dalhaja. Dalam hadis ini disebutkan yu'inu dalhaja, membantu orang yang membutuhkan dan orang yang minta memerlukan bantuan. Qala ara'aita in lam yastati'. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau tidak bisa juga membantu orang lain? Qala ya'muru bil ma'ruf aw al khair. Kata Nabi, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Itu juga sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yaitu menyuruh orang lain misalnya untuk salat ketika waktu salat. Menyuruh orang lain untuk bersikap baik, berbuat baik, berbicara yang baik, itu juga sedekah. Qala ara'aita in lam yaf'al. Bagaimana pendapatmu kalau dia tidak bisa melakukannya? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yumsik anisyari, menahan diri dari kejelekan. Jadi paling sedikit, engkau tidak memberikan kejelekan pada orang lain. Kalau engkau tidak bisa bersedekah dengan hartamu, tidak bisa bersedekah dengan tenagamu, tidak bisa bersedekah dengan mulutmu, yakni menasehati, paling tidak engkau tidak membuat orang lain mendapatkan kejelekan. Yumsik anisyari fa innaha sadaqah. Kalau engkau menahan diri, jangan berbuat kejelekan pada orang lain, jangan mengganggu orang lain, jangan menyakiti orang lain, itu juga sadaqah. Mengapa dikatakan sadaqah? Karena engkau tidak memberikan sesuatu yang membuat mereka susah. Dengan kata lain, atau dengan mafhum terbalik, yaitu dengan mafhum sebaliknya, bahwa engkau memberikan keamanan pada orang lain. Bukankah itu memberikan juga? Memberikan apa? Memberikan keamanan. Karena engkau tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, tidak menimpakan kejelekan pada mereka. Itu berarti engkau memberikan keamanan. Ikhwani fidina azakumullah. Berarti yang terakhir ini, dia tidak berbuat apa-apa. Iya kan? Tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan apa-apa. Tidak memberikan hartanya, tidak memberikan tenaganya, tidak memberikan nasihatnya, tidak memberikan apa-apa. Hanya saja dia menahan diri. Ini sudah tidak ditanya lagi. Kalau tidak bisa, ya gak mungkin gak bisa. Mengapa gak mungkin gak bisa? Karena ini bukan berbuat. Ini bukan berbuat. Justru engkau tidak berbuat. Yani jangan berbuat yang mengganggu orang lain. Jangan berbuat yang menyakiti orang lain. Jangan berbuat yang menyebabkan orang lain mendapatkan kejelekan. Tumsik anisyar, menahan diri dari kejelekan pada orang lain. Berarti ini seharusnya ya bisa. Harus bisa karena dia tidak berbuat apa-apa. Hanya menahan dirinya untuk tidak berbuat yang jelek-jelek. Ikhwani fillah a'azakumullah, berarti masih banyak jalan-jalan kebaikan. Walhamdulillah. Tidak bisa bersedekah dengan hartanya, maka bersedekahlah dengan tenaganya. Kalau tidak bisa dengan tenaganya, bersedekahlah dengan nasihatnya, dengan lisannya. Barakallahu fiikum. Kalau tidak bisa pula, maka paling tidak engkau jangan mengganggu orang lain. Paling tidak, engkau menahan diri untuk tidak menyusahkan orang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah walhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan kalimat setiap muslim harus bersedekah setiap harinya, setiap sendi, setiap ruas tulang yang ada di diri kita harus keluar sedekah. Ternyata itu tidak susah, barakallahu fikum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dengan kebaikan dan jangan malas. Jangan malas untuk beramal. Jangan malas untuk mengerjakan amal saleh setiap harinya. La yazalu qaum yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Rasulullah SAW mengancam. La yazalu qaumun yata'akharun. Ada beberapa kaum yang selalu berlambat-lambat dalam beramal saleh, hingga Allah belakangkan mereka, hingga Allah akhirkan mereka. Dan ikhwan bin a'azakumullah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya berlambat-lambat, malah Allah SWT yu'akhiruhum. Allah akhirkan mereka di belakang. Ikhwan bin a'azakumullah, ini ancaman walaupun berkait dengan masalah seorang yang kalau sholat mesti di belakang. Paling akhir, di shof yang paling akhir. Ketika pengajian paling belakang. Ketika ada acara kebaikan selalu belakangan, itu pun kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang tidak hadir. Maka dikatakan, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah. Beberapa kaum selalu berakhir-akhir atau selalu dalam keadaan terlambat atau selalu di belakang, maka niscaya Allah SWT akan jadikan mereka di belakang sekalian. Yu'akhiruhumullah, Allah akhirkan mereka, Allah belakangkan mereka, tidak Allah utamakan mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, ancaman ini menunjukkan agar hendaklah kita berlomba-lomba dengan kebaikan sebisa-bisa kita. Fastabiqul khairat. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah, yakni untuk jannah dan rahmat Allah, hendaklah manusia itu bersaing. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah. Atau ayat lain Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, makna wasari'u, bersegeralah. Disuruh untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan rahmat dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah, mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan luasnya seluas langit dan bumi. Masih ada ayat yang menunjukkan kita untuk berlomba-lomba? Masih ada lagi. Ikhwanu lana a'azakumullah, ayat yang semirip dengan itu aja ada dua. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Ayat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hadis Rasulullah SAW menyatakan, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Jangan mengatakan besok, sekarang kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Nasallahu ta'ala taufiq. Nasallahu ta'ala taufiq wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala ayyassir lana a'mal salihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kemudahan agar kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.